Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Naam. Kita lanjutkan. Sebelum masuk membaca syarah yang berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kemarin sempat kita bahas secara singkat tentang riwayat iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ya. Di situ kemarin sempat kita bahas tentang derajat hadisnya dengan lafaz seperti ini, iqtadu billadzaini min ba'di, mengambillah teladan, ambillah teladan dari dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Kemarin sempat ana sebutkan di ta'liq yang ada di cetakan ana, disebutkan oleh mu'alliq wa da'afahu al-Albani di silsilatid dhaifah bi raqam, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di kitab silsilatid dhaifah dengan nomor hadis 3573. Tapi ternyata setelah kita merujuk ke kitab yang dimaksud yaitu silsilatid dhaifah, ternyata yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu dengan lafaz yang lain, yaitu lafaz yang berbunyi khairu ummati, khairu ummati ba'di Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, sebaik-baik umatku setelahku adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan tentu saja antara dua lafaz ini berbeda, ya. Lafaz yang disebutkan di syarah iqtadu billadaini min ba'di ini mengandung perintah untuk meneladani, ambillah teladan dari dua orang sepeninggalku. Adapun di dalam riwayat yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, itu lafaz yang berisi khabar khairu ummati ba'di, ini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Asakir, yang mana kesimpulannya adalah sanadnya dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Jadi lemah dengan lafaz yang seperti ini, khairu ummati ba'di. Adapun dengan lafaz iqtadu billadaini min ba'di, maka ini insyaallah sanadnya sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di beberapa tempat, di antaranya di Sahih Sunan At-Tirmidzi, kemudian di As-Silsilah As-Sahihah, kemudian Sahihul Jami', di Al-Mishkah, di banyak tempat beliau mensahihkan. Ini sebagai bentuk koreksi, koreksi dari ta'liq yang disebutkan oleh Al-Mu'alliq. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa mal hukmu fima idza qala at-tabi'iyyu min as-sunnati kadza, hal lahu hukmur rad'i am la. Setelah beliau menjelaskan panjang lebar tentang contoh-contoh ahadithul marfu'ah hukman, hadith-hadith yang marfu' secara hukum, itu hadith-hadith yang dihukumi marfu', yaitu yang sanatnya hanya sampai kepada sahabat, mauquf, sanatnya mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Sekarang beliau beralih ke pembahasan hadis yang maqtu', yaitu yang secara sanad hanya sampai kepada tabi'in. Apa hukum, itu hukum dari sebuah hadis, jika di dalam hadis tersebut seorang tabi'i berkata minas sunnati kada, di antara sunnah adalah demikian. Pertanyaannya atau pembahasannya, hal lahu hukmur raf'i amla, apakah hadis yang seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi, memiliki hukum rafa', dihukumi marfu ataukah tidak? Qala rahimahullah naqulu qad ikhtalafa al-muhaddithuna fi dhalik. Para muhaddithun ahlul hadis memiliki beberapa pendapat di dalam permasalahan tersebut. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, faminhum man qala innahu mauqufun walaysa min qismil marfu'u walaysa min qismil marfu'i. Di antara mereka ahlul hadis berpendapat, ada yang mengatakan itu dihukumi mauquf. Hadis yang seperti itu dihukumi mauquf dan bukan termasuk jenis marfu'. Li'anna tabi'iyya lam yudrik ahdan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang tabi'in itu adalah seorang yang tidak menjumpai masa hidup Nabi. Tidak menjumpai masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Atau lebih tepatnya, apa? Seorang tabi'in itu adalah seorang yang tidak terpenuhi syarat-syarat dari sahabi. Syarat-syarat sahabi adalah man laqiyan nabi, seorang yang menjumpai nabi, mu'minan bihi, beriman kepadanya, wa mata 'alal iman, meninggal di atas keimanan, di atas Islam, wa in takhallalat riddah, walaupun sempat mengalami yang namanya riddah. Ini definisi sahabi. Adapun jika ada orang yang menjumpai masa hidup Nabi, ya, hidup di masa atau di zaman ketika Nabi masih hidup, tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi, maka yang seperti ini tidak termasuk sahabi. Jika dia kemudian mengambil ilmu, mengambil hadis dari sahabi, maka tergolong tabi'in, walaupun hidupnya di zaman Nabi. Bisa dipahami ya? Nah, jadi mungkin lebih tepatnya, takbir yang lebih tepat adalah karena tabi'in tidak menjumpai Nabi secara langsung. فَلِذَلِكَ لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَقُولَ أَنَّمَا سَمَّاهُ سُنَّةً فَيَعْنِي بِهِ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Oleh karena itu, tidak bisa kita katakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh tabi'in tadi sebagai sunnah, tidak bisa kemudian kita katakan yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yahtamil ayyurida sunnata as-sahabati. Bahkan kemungkinan yang lebih kuat bahwasanya tabi'in tersebut memaksudkan dengan ucapannya di antara sunnah adalah demikian, yang dimaksud adalah sunnah sahabat, sunnah para sahabat. Ini pendapat yang pertama. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, wa qala ba'dul ulama'i bal huwa marfu'un. Sebagian ulama mengatakan bahkan itu termasuk hadis yang marfu', lakinnahu mursalun munqati'un. Akan tapi sanatnya mursal munqati', mursal dan terputus sanatnya. Li'annahu saqata minhu sahabiyyu, karena dalam sanatnya tidak disebutkan sahabi yang menjadi perantara antara tabi'in tersebut dengan Rasul, maka termasuk jenis hadis yang mursal munqati', terputus sanatnya. Wa yakunul muradu bis sunnati indahu hiya sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang dimaksudkan oleh tabi'in tadi dengan ucapannya sunnah, menurutnya adalah sunnah Nabi. Yang dimaksud oleh tabi'in tersebut adalah sunnah Nabi, walaupun secara sanad apa? Mursal munqati', terputus sanadnya. Qala rahimahullah wa umuman fa'ala kilal qawlaini. Secara umum, berdasarkan dua pendapat di atas, in kana mursalan fahuwa dha'ifun. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, marfu tapi sanadnya mursal munqati', maka termasuk hadis yang dhaif. Fahuwa dhaifun wa dzalika li'adami ittisalis sanad, karena tidak adanya ketersambungan sanad, padahal di antara syarat hadis sahih adalah ittisalus sanad. Jadi Kalaupun menurut pendapat yang kedua itu marfu, tapi marfu-nya marfu yang dhaif. Ya, karena memang pembagian hadis marfu, mauquf, maqtu itu bighaddin nadar an ittisalis sanad. Tidak melihat pada ketersambungan sanad. Melihatnya adalah pada akhir dari sanad itu dinisbatkan kepada siapa. Ya. Adapun masalah ittisalus sanad aw inqita'ihi itu pembahasan yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza kana mauqufan fa huwa min babi qawli as-sahabiyyi aw fi'lihi. Adapun jika kita mengikuti pendapat yang pertama, bahwasanya hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis mauquf, maka itu termasuk apa? Pembahasan tentang qaulus sahabi aw fi'lihi. Pembahasan tentang ucapan sahabat atau perbuatannya. Maka kita kembali ke pembahasan apa hukum dari ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Apakah hujjah ataukah tidak? Pembahasannya kembali ke situ. Ya, bisa merujuk kembali ke halaman-halaman sebelumnya. Qala rahimahullah wa qad taqaddama al-khilafu fi hujjiyyati qaulis sahabi. Dan telah berlalu penyebutan khilaf tentang apakah ucapan sahabi itu hujjah. Ya, fi hujjiyyati qaulis sahabi. Tentang hujjah atau tidaknya ucapan sahabi. Wa bayanul khilafi fihi wa annal qaul as-sahiha huwa annahu hujjatun bi thalathati syurutin. Dan telah berlalu pula penjelasan tentang perselisihan atau khilaf dalam hal tersebut. Dan bahwasanya pendapat yang benar, pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ucapan sahabi itu hujjah selama terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, syaratul awal ayyakuna sahabiyyu min fuqaha'is sahabah. Sahabi tersebut termasuk fuqaha'us sahabah. Golongan sahabat yang ahli fikih. Asyartus tsani alla yukhalifa nassan. Ucapannya tidak menyelisihi nas, baik nas Al-Qur'ani, nas dari Al-Qur'an maupun nas dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Asyartus tsalis, syarat yang ketiga, alla yukhalifa qaula sahabiyyin akhar. Tidak menyelisihi ucapan sahabi yang lain. Fa in kana laisa min fuqaha'is sahabah fa qawluhu laisa bihujjah. Jika ternyata, beliau rinci pembahasannya satu persatu dari syarat-syarat yang tiga di atas. Terkait syarat pertama, jika sahabi tersebut bukan termasuk ahli fikihnya para sahabat, maka ucapannya bukan hujjah. Wa in kana min fuqaha'ihim walakin khalafa nassan fal ibratu bin nass. Jika ternyata sahabi tersebut termasuk fuqaha ushabah, akan tapi ucapannya menyelisihi nas, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah atau hadis Nabi, maka yang diambil adalah nas. Maka yang diambil adalah nas. Wala ibrata biqaulihi, tidak ada sedikit pun ya ibrah bagi ucapan sahabi tersebut kalau menyelisihi nas, tidak teranggap sama sekali ucapan sahabi tersebut jika menyelisihi nas. Wa in kana min fuqaha'is sahabati wa lam yukhalif nassan walakin khalafahu sahabiyyun akhar. Jika sahabi tersebut termasuk fuqaha'us sahabah akan dan ucapannya tidak menyelisihi nas, akan tetapi diselisihi oleh sahabat yang lain, fa innana natlubul murajjiha. Maka sikap kita adalah mencari dan membahas mana di antara qaul sahabi tersebut yang rajih. Natlubu al murajjih, kita cari dalil penguat yang menguatkan salah satu ucapan dari sahabi tersebut. Dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yaitu ucapan yang lebih mendekati Al-Qur'an dan As-Sunnah. sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Qala rahimahullah kadzalika minal marfu'i hukman. Beliau sebutkan bentuk yang lain dari hadis yang marfu' hukman. Hadis yang dihukumi marfu'. Idza nusiba asy-syai'u ila ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faqila, yaitu sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang dinisbahkan ke zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya dikatakan dalam sebuah riwayat, kanu yaf'aluna kadza fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu mereka melakukan yang demikian ini di masa Nabi, di masa Rasulullah. Nah, ini hukumnya apa kalau ada hadis atau riwayat seperti itu? Dahulu mereka melakukan ini atau mengucapkan ini di masa Rasulullah. Fahadha minal marfu'i hukman. Maka yang demikian ini dihukumi marfu'. Wa amthilatuhu kathiratun. Contohnya sangat banyak. Mithlu qawli Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Contohnya adalah ucapan dari Asma' bintu Abi Bakr, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Naharna fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fil madinati wa akalnahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Asma bint Abi Bakar mengatakan, naharna fi ahdin nabi, kami dahulu di masa Nabi menyembelih kuda di Madinah, di kota Madinah, dan kami memakannya. Di sini disebutkan dengan lafaz an-nahr. An-nahr itu kaifiyatu adzabah yang khasah, yaitu dengan menusukkan ke leher hewan sembelihan atau di bagian lehernya, ya, bisa ditusuk dengan tombak atau yang semisalnya. Yang mana ini biasa dilakukan terhadap unta. Tapi bisa juga an-nahr dimaknai adzabah, sembelih, yaitu menyembelih. Dahulu kami menyembelih di zaman Nabi kuda di Madinah dan kami memakannya. Untuk sanadnya sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Adz-Dzabaih was-Shayd di bab Luhumul Khail. Bab tentang daging kuda. Begitu juga disebutkan oleh Imam Muslim di kitab As-Shayd wadz-Dzabaih wa ma yu'kal minal luhum, bab tentang hewan buruan atau hewan sembelihan dan apa yang dimakan dagingnya. Bab ma min man akala luhumal khayl. Jadi secara sanad hadisnya sahih. Akan tapi pembahasannya bagaimana hukumnya ini. Maka menurut penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin, yang seperti ini termasuk hukum marfu' karena dinisbahkan kepada masa Nabi. Qala rahimahullah fa huna lam tusarrih bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alima bihi. Yang menjadi masalah di dalam hadis ini, Asma bint Abi Bakar tidak menyebutkan secara tegas bahwasanya Nabi mengetahui hal tersebut. Ya, memang enggak jelas disebutkan apakah Nabi mengetahuinya ataukah tidak. Hanya disebutkan dilakukan di masa Nabi. Li'annaha lam law sarrahat bihi lakana marfu'an sharihan. Kalau seandainya Asma bintu Abi Bakar menyatakan dengan tegas bahwasanya Nabi mengetahuinya, maka ini termasuk marfu' sharih. Bukan lagi marfu' hukman, tapi marfu' sharih. Itu hadis marfu' yang jelas dan tegas. Karena Nabi mengetahuinya. Mengetahuinya dan menyetujuinya. Maka ini termasuk apa? Jenis sunnah takririyah. Persetujuan Nabi. Sunnah berupa persetujuan Nabi alaihissalatu wassalam. Faidan huwa marfu' hukman. Akan tapi karena Asma bint Abi Bakar tidak menegaskan Nabi mengetahui hal tersebut, maka ini dikategorikan hadis yang marfu' hukman. Hukumnya marfu'. Wa wajhu dzalika. sisi pembahasan tersebut. Annahu law kana haraman ma aqarrahu Allah Ta'ala. Kalau seandainya hal tersebut adalah haram hukumnya, yaitu haram memakan daging kuda, maka tentunya Allah tidak akan membiarkannya dilakukan di masa Nabi. Karena di masa hidupnya Nabi, wahyu masih turun. Apapun yang terjadi di masa itu berupa kemungkaran, Allah akan melarangnya. Allah akan menegurnya. Tapi di sini tidak ada larangan terkait dengan memakan daging kuda. Tidak ada larangan. Ya. Faiqrarullahi azza wa jalla lahu yaqtadi ayyakuna hujjatan. Dan persetujuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan tersebut, yaitu menyembelih kuda dan memakan dagingnya, itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwasanya hal tersebut adalah hujjah, yaitu perbuatan para sahabat tersebut adalah hujjah tentang bolehnya makan daging kuda. Waqad 'alimta fi ma sabaqa anna minal ulama'i man yaqul, dan telah engkau ketahui dari apa yang telah lalu bahwasanya di antara ulama ada yang mengatakan hadza laisa marfu'an hukman walakinnahu hujjatun. Ini hadis yang seperti ini bukan termasuk hadis yang dihukumi marfu', akan tetapi hujjah. Jadi ini qaulul tsani, pendapat yang kedua dari ulama, hadis yang seperti ini yang menisbatkan suatu perbuatan di masa Nabi ini tidak dihukumi marfu'. Ya. Tidak tergolong hadis yang marfu', akan tapi hujjah. Bisa dipakai sebagai hujjah. Wa qala, para ulama tersebut mengatakan innahu laisa marfu'an li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi. Itu bukan termasuk hadis yang marfu' karena Nabi tidak mengetahuinya. Lakinnahu hujjatun li'anna Allah Ta'ala 'alima bihi fa aqarrahu. Akan tapi hadis tersebut bisa dipakai hujjah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya, karena Allah Maha mengetahui dan Allah aqarrahu menyetujuinya, yaitu tidak menyebutkan larangan tentang memakan daging kuda baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang masih zaman turunnya wahyu. Selama Nabi masih hidup, wahyu masih turun, ya. Demikian wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada dua qaul, ya. Tapi keduanya sepakat bahwasanya perbuatan tersebut adalah hujjah. Hanya saja berbeda pendapat tentang apakah itu dihukumi marfu' ataukah tidak. Ya. Karena Nabi tidak mengetahuinya. Tidak ditegaskan apakah Nabi mengetahuinya ataukah tidak. Qala rahimahullahu ta'ala, kadzalika minal marfu'i hukman ma idza qala as-sahabiyyu riwayatan. Begitu pula termasuk yang dihukumi marfu' jika ada seorang sahabi mengatakan riwayah. Riwayatan itu dengan mansub. Maksudnya adalah berdasarkan riwayat. Contohnya dalam sebuah sanad disebutkan mithaluhu ittasala sanadu ila sahabi faqala. Dalam sebuah riwayat sanadnya bersambung sampai sahabi, seorang sahabi. Dikatakan dalam sanad tersebut an Abi Hurairah riwayatan, dari Abu Hurairah secara riwayat, disebutkan lafaz demikian, riwayatan dari Abu Hurairah secara riwayat. Man fa'ala kadza wa kadza au man qala kadza wa kadza. Kemudian disebutkan barang siapa yang melakukan demikian dan demikian, atau disebutkan barang siapa yang mengatakan demikian dan demikian. Fa inna hadza minal marfu'i hukman. Maka yang demikian ini, riwayat yang demikian ini dihukumi marfu'. Li'anna qawla sahabi riwayatan lam yusarrih annaha riwayatun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan sahabi riwayah berdasarkan riwayat ini tidak tegas menyatakan bahwasanya riwayat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinna Lakin lamma kana al-ghalibu anna as-sahabata yatalaqawna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam ja'alahu al-ulama'u min al-marfu'i hukman. Akan tetapi karena keumuman atau ya secara keumuman bahwasanya sahabat itu tidaklah meriwayatkan kecuali dari Nabi, dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka para ulama menjadikan riwayat yang semisal ini termasuk marfu hukman. Hadis yang dihukumi marfu. Qala rahimahullahu ta'ala, kadzalika minal marfu'i hukman. Begitu pula yang termasuk marfu hukman, idza qala at-tabi'iyyu 'anil sahabiyyi rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam sebuah sanad tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan dari sahabi, ya, dari seorang sahabi, kemudian tabi'in mengatakan rafa'ahu ila an-nabi, sahabi tadi merafa'kannya sampai kepada Nabi. Lafaz rafa'a itu biasa dipakai karena maknanya dalam bahasa adalah mengangkat. Artinya di sini dalam ilmu riwayat adalah mengangkat sanadnya sampai kepada tabaqah yang di atasnya. Tapi kalau istilah rafa' itu khusus atau biasa dipakai untuk hadis yang dinisbahkan kepada Nabi. Jadi tabi'in mengatakan meriwayatkan atau menyampaikan hadis kepadaku fulan dari kalangan sahabi. Rafa'ahu ilan nabi, sahabi tersebut merafa'kannya sampai kepada Nabi. Mithlu ma yaquluhu ba'du tabi'in, sebagaimana atau semisal apa yang diucapkan oleh sebagian tabi'in, an Abi Hurairah yarfa'uhu, dari Abu Hurairah merafa'kannya. Aw an Abi Hurairah rafa'ahu, terus makna ya, dari Abu Hurairah rafa'ahu, merafa'kannya. Bedanya kalau yang pertama dengan fi'il mudhari', yang kedua dengan fi'il madhi. Aw an Abi Hurairah yuballigh bihi, dari Abu Hurairah beliau menyampaikannya, menyampaikan hadis tersebut. Kullu hadza minal marfu'i hukman, ini semua termasuk hadis yang dihukumi marfu'. Wa dzalika li'annahu lam yusarrih fihi binisbatin binisbatihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sanadnya sahabi tidak menegaskan penyandaran hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Masuk ke bait yang berikutnya, itu bait ke-8. Sallallahu wasallam mubarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hal min sa'il? Ada pertanyaan? Ada ya? Subhanallah bihamdika, syadallah ila ila ta'astagfirullah.